Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Al-mu'allifu al-imam al-mujaddid syaikhul islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mengatakan di dalam kitab Tauhid, bab, ma ja'a fi man lam yaqna' bil-halifi billah. Bab, ancaman yang datang, tentang orang yang tidak menerima sumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Ancaman yang datang tentang orang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah. Nah, maja'a yani al-wa'id, ancaman. Ancaman yang datang di dalam dalil bagi orang yang lam yakna, tidak menerima, yakni tidak menerima ketika orang lain bersumpah dengan nama Allah, orang ini tetap tidak menerima pernyataan orang yang bersumpah itu, padahal dia sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Taala, tidak mempercayainya. Nah, ini suatu hal yang salah, suatu hal yang menyalahi kesempurnaan tauhid. Sebab orang yang tidak menerima pernyataan orang lain yang sudah bersumpah dengan nama Allah itu menunjukkan kurangnya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Taala, kurang pengagungannya terhadap Allah. Sebab orang yang sangat takut kepada Allah dan sangat memuliakan Allah, maka dia ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, termasuk orang-orang yang alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah akan takut hati mereka sehingga menerima pernyataan orang yang sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah tidak menerima sumpah dengan nama Allah, tidak menerima pernyataan yang diiringi dengan sumpah dengan nama Allah, itu mengurangi kesempurnaan Tauhid dan khusu'at Tauhid. Dan sebagaimana kita pelajari bersama dari keterangan para ulama yang mencarah kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini membahas tentang Tauhid, rinciannya, dan sekaligus lawan dari Tauhid, yaitu kesyirikan, dan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan Tauhid. Di antaranya adalah ini. Nah, sebab Tauhid itu didasari dengan ta'zim lillah, pengagungan kepada Allah. Dan pengagungan kepada Allah itu akan mendorong seseorang menerima pernyataan orang lain yang telah bersumpah, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Taala. Maka jika tetap tidak menerima pernyataan orang lain yang bersumpah dengan nama Allah, maka hal itu menunjukkan kurangnya ta'zim, pengagungan terhadap Allah. Maka barang siapa ingin menyempurnakan tauhidnya, maka hendaknya dia menerima pernyataan orang lain yang pernah diiringi oleh sumpah dengan nama Allah. Naam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu, janganlah kalian bersumpah bi abaikum, dengan menyebut bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billah, dan barang siapa diberi sumpah dengan nama Allah, falyardha, maka hendaklah dia ridha, dia menerima. Wa man lam yardha, dan barang siapa yang tidak ridha, tidak menerima, ya, sementara telah diberi sumpah dengan nama Allah, falaysa minallah, maka dia tidak termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Falaysa minallah. Ini Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini seperti di dalam kitab Sahih Al-Jami' Al-Shaghir. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah dengan menyebut orang tua, bapak atau leluhur. La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Adapun pengertian sumpah sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mempertegas pernyataan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Nah, itu al-hadif, al-qasam, sumpah. Namun, dilarang untuk bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian yang mungkin kalian muliakan, kalian agungkan bapak-bapak kalian itu. Nah, jadi bagaimanapun besarnya kemuliaan dan keagungan seseorang, maka mereka hanyalah makhluk yang mana di dalam syariat tidak boleh disebut di dalam sumpah. Yang boleh disebut di dalam sumpah hanyalah nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk memang banyak yang mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah. Namun tetap di dalam hukum syariat tidak berhak untuk disebut di dalam al-halif, sumpah. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Nah, ini tidak terfahami darinya kalau dengan menyebut selain bapak-bapak kalian boleh. Misalkan bersumpah dengan nama nabi, nama malaikat, nama wali, bukan. Kenapa yang disebut adalah al-aba di dalam hadis ini? Karena kebiasaan orang Arab ketika bersumpah adalah dengan menyebut nama leluhur mereka. Oleh karena itu, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam larangan ini, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Demikian juga tentunya jangan bersumpah dengan menyebut semuanya, semua makhluk. Bersumpahlah hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ingin bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa billah, barang siapa bersumpah dengan nama Allah, al-halafa billah ini boleh dibenarkan, falyasduq, maka hendaklah dia jujur di dalam pernyataannya. Karena sumpah berfungsi untuk memperkuat, mempertegas pernyataan agar semakin meyakinkan. Tetapi, ya, hendaklah jujur. Barang siapa hendak bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur dalam pernyataannya itu. Nah, ini jelas dikarenakan, ya, bohong, tidak jujur itu merupakan dosa, bahkan minta ba'iri dhulub, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Dan jujur itu adalah perkara yang wajib. Nah, jujur adalah kewajiban. Jujur yaitu apa? Al-ikhbar bima yutabiqul waqi'. Memberitakan, mengabarkan, ya, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Itu as-sidq, memberitahukan, mengabarkan, ya, tentang sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Jadi sesuai dengan realita, itulah as-sidq. Adapun al-kadzib, ini memberitahukan, ya, sesuatu tetapi tidak sesuai dengan realitanya, kenyataannya. Itu al-kadzib, bohong. Nah, sehingga yang wajib adalah apa? Yang wajib adalah al-sidq, jujur. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan memerintahkan untuk jujur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian termasuk atau bersama orang-orang yang jujur. Golongan yang jujur. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Yang ya, melakukan atau mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Paham? Mungkin muncul pertanyaan, terkadang kita pengen jujur dan tidak ingin berbohong. Tetapi ternyata, ya, apa yang kita katakan ini tidak sesuai kenyataan, tanpa disengaja, oh ternyata saya salah di dalam menyampaikan berita. Ini bagaimana? Berdosa atau tidak? Jawabannya tidak. Sehingga yang namanya as-sidq, berusaha untuk jujur, seperti dalam hadis ini, man halafa billah falyasduq, barang siapa hendak bersumpah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur. Ya. Hendaklah dia jujur. Ya. Maka apa? Baik kita sudah benar-benar yakin, ya, itu jujur dan benar sesuai dengan kenyataan, maupun yang kedua, ghalabatul dhon, ya, dugaan kuat. Ya. Jadi menyampaikan berita, ya, boleh dilandasi dengan, ya, salah satu dari dua hal ini. Yang pertama adalah al-yakin, kita memang sudah yakin. Yakin di sini maksudnya adalah benar-benar sudah kita pastikan sesuai dengan kenyataan. Ya, dipastikan. Kemudian, boleh juga dengan yang kedua. Kita memberitahukan dengan dilandasi yang kedua ini, yaitu Allah berkata, dugaan yang kuat. Ya, demi Allah saya, atau demi Allah fulan begini-begini. Ya, kamu yakin, kamu sudah melihatnya, memastikannya dan seterusnya. Ya belum, tapi ini juga dugaan kuat saya. Kenapa? Karena begini-begini, korinahnya, indikasinya begini-begini. Yang menyampaikan kepada saya, orangnya terpercaya lebih dari satu. Wala betul-betul. Dugaan kuat. Nah, dan ini apa diperbolehkan. Walaupun mungkin, kan masih ada kemungkinan kenyataannya, ya, tidak seperti itu. Nah, ini tidak masalah, tidak berdosa. Karena kita sudah mendasari pemberitaannya dengan ghalabatun, dugaan kuat. Nah, karena pernah ada seseorang yang, ya, mengatakan kepada Nabi SAW dan menyatakan bahwa tidak ada yang lebih miskin, ya, di Madinah kecuali dirinya. Ya, kecuali dirinya. Nah, pertanyaannya, apakah orang ini sudah memastikan sendiri? Jawabannya tidak. Karena para ulama, orang ini belum memastikan, ya, dan tidak dipastikan juga bahwa orang ini benar-benar yang paling miskin di kota Madinah, tapi dia sampai berani mengatakan seperti itu. Ya. Ma bainala bataiha ahlu baitin asqaru minni. Ya. Intinya adalah tidak ada di penduduk Madinah, di antara penduduk Madinah, keluarga yang lebih fakir dariku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan orang itu. Emang kamu sudah mensensus satu persatu penduduk di sini? Yang paling miskin adalah kamu, kan gitu kan enggak ya? Yani dhon, dugaannya dia seperti itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan dia. Intinya adalah di dalam menyampaikan berita yang jujur, ya, ya cukup mendasari dengan walaupun dhon, ya, dugaan kuat, walaupun jika beritanya sudah benar-benar dipastikan olehnya itu lebih baik. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa bersumpah atau hendak bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah dia jujur. Hendaklah dia berkata jujur. Naam. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Dan barang siapa diberi sumpah dengan nama Allah, yakni orang lain menyatakan sesuatu, ya, dengan bersumpah disertai dengan sumpah dengan menyebut nama Allah, ya, maka hendaknya orang ini menerima pernyataan orang tersebut karena dia sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Falyardha, maka hendaklah dia terima, dia ridhai, yakni dia terima. Naam. Sehingga di dalam hadis ini, di dalam kalimat man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda, barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur, dan barang siapa diberi sumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia menerima. Ya, di dalam kalimat ini terdapat dua perintah. Yang pertama adalah perintah bagi orang yang mau bersumpah, ya, dengan nama Allah. Perintah yang kedua adalah orang yang diberi sumpah oleh orang lain. Ya. Yang pertama adalah al-halif, orang yang bersumpah itu sendiri. Orang yang mau bersumpah maka hendaklah dia jujur. Hendaklah dia jujur. Maaf. Kalau bohong, maka itu dikatakan oleh para ulama sebagai al-yamin al-ghamus. Ya, sumpah dengan pernyataan yang bohong, yakni bersumpah menyebut nama Allah, tetapi pernyataan yang dia sampaikan adalah kadzib, bohong. Maka ini dinamakan al-yamin al-ghamus oleh para ulama. Nah, kenapa dinamakan al-yamin al-ghamus? Ghamus itu dari kata ghamasa yaghmisu, artinya adalah menceburkan, mencelupkan, yakni menceburkan. Karena taghmisu sahibaha, sumpah yang bohong, ya, akan mencelupkan, menceburkan pelakunya fil ism, di dalam dosa besar, summa kemudian akan mencelupkan dan menceburkan dia finnar, ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Sehingga namakan al-ghamus karena dosanya sangat besar. Ya. Jangankan diiringi dengan sumpah dengan nama Allah, berbohong itu saja merupakan dosa besar, sampai Allah Ta'ala mengatakan bagaimana di dalam Al-Qur'an, "Fanaja'al la'natallahi 'alal kadzibin." Ya. Maka kita jadikan, kita tetapkan laknat Allah itu atas orang-orang yang berbohong. Ya. Terlebih lagi kalau ya sudah berbohong diiringi dengan menyebut nama Allah, menunjukkan dia meremehkan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pemuliaan. Oleh karena itulah al-yaminul qamus, bersumpah dengan nama Allah tapi pernyataan yang disampaikan bohong, ya, berbohong disertai dengan sumpah, ya, itu, ya, sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, di antara ancamannya adalah tidak apa? Tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak memandangnya dan Allah tidak akan menyucikannya. Ya, balasannya adalah al-adzab al-alim. Siksaan yang pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah." Ada tiga jenis manusia. Ya, la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Wala yuzakihim, dan tidak akan menyucikan mereka. Walahu azabun alim, walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, yaitu siapa? Al-musbil, orang yang isbal, menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki bagi laki-laki. Wal-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Wal-munfiqu sil'atahu atau wal-munafiqu sil'atahu bil-yaminil kadibah. Dan orang yang suka melariskan dagangannya dengan menggunakan sumpah yang bohong. Ini barang dagangan saya bagus. Ini begini. Ya, spesifikasinya luar biasa. Nah, ini kualitas bagus dan seterusnya. Tapi bohong. Diiringi dengan sumpah demi Allah. Barang dagangan saya begini. Nah, ini ancamannya. Na'udzubillah. Dan yang kedua tadi perintah bagi siapa? Al-mahlufu lahu. Al-mahlufu lahu, yakni orang yang diberi sumpah. Maka kewajibannya adalah dia menerima. Ya, diberi sumpah oleh orang lain bersumpah dengan nama Allah, ya sudah terima, percaya. Nah, kalau tidak percaya, tidak mau menerima, wa man lam yarda falaysa minallah, maka dia tidak termasuk dari Allah. Maksudnya adalah Allah berlepas diri darinya. Dan ungkapan semacam ini diterangkan oleh para ulama, ya, menunjukkan bahwa itu dosa besar. Tidak mau menerima sumpah orang lain. Ya, padahal orang lain itu menyebut nama Allah di dalam sumpahnya. Sehingga wajib untuk menerima. Nah, terkait dengan hadis ini sebenarnya ada beberapa pandangan para ulama. Mereka berbeda pandang dalam membawa makna hadis ini. Pandangan dan pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis ini harus menerima sumpah orang lain yang menyebut nama Allah di dalam sumpahnya. Pendapat yang pertama ini tentang al-khusumah, pertikaian di hadapan hakim, di pengadilan. Ya, al-mutakhasimain, bainal mutakhasimain. Ya, antara orang yang berselisih, bersengketa di pengadilan di hadapan hakim. Ya, kan yang satu pihak dituntut untuk mendatangkan apa? Al-bayrah, bukti. Nah, dan terkadang harus apa? Bersumpah. Ya, harus bersumpah. Nah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah salah satu dari dua pihak yang bertikai ini sudah menyebut sumpah dengan nama Allah, maka pihak yang lainnya harus menerima. Harus apa? Menerima. Jadi mereka sebagian ulama ini membawa hadis ini kepada permasalahan al-khusumah. Ya, pertikaian, perselisihan di pengadilan di hadapan hakim. Ya. Dalam permasalahan apa? Ad-da'wa, gugatan-gugatan. Nah, adapun permasalahan lain kehidupan sehari-hari, maka tidak. Hadis ini tidak dibawa ke situ. Artinya kalau tidak menerima sumpah orang lain, ya itu enggak masalah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud apa? Ketika ya ada perselisihan di hadapan qadhi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hadis ini berlaku umum, baik di pengadilan, di hadapan hakim, maupun di kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Ya, mungkin ketika berjual beli, ya, atau ketika ya ada orang yang meminta maaf, ya akhi afwan, saya kemarin begini-begini demi Allah. Ya, ini kan sumpah. Ini i'tidhar namanya. Bab i'tidharat, permintaan maaf. Ya. Nah. Sehingga apa? Ini berlaku umum di kehidupan sehari-hari dan dalam permasalahan khusumah, pertikaian, persengketaan di pengadilan. Nah. Nah, walaupun demikian, dan ini lebih nampak ya, pendapat yang kedua ini lebih nampak bahwa ini berlaku umum karena di dalam hadis tidak disebutkan pengkhususan ini di pengadilan saja. Ini berlaku secara umum baik di pengadilan maupun di kehidupan sehari-hari. Barang siapa diberi sumpah oleh orang lain dengan nama Allah, maka hendaklah dia menerima. Ya. Ini yang lebih nampak. Berlaku umum. Namun sebagian ulama memberikan qaid, ya, memberikan ketentuan kapan kita wajib menerima sumpah orang lain dan kapan, ya, dan ini boleh terkadang kita menolak, boleh menolak sumpah orang lain, tidak menerimanya, tidak mempercayainya walaupun kita sudah bersumpah dengan nama Allah. Nah, ya, sehingga ada beberapa keadaan, ya, setidaknya ada dua keadaan. Nah, jika ada indikasi kuat, bahkan bukti yang meyakinkan bahwa orang ini berbohong, maka boleh bagi kita untuk menolak sumpahnya, walaupun dia telah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini boleh. Nah, ini boleh. Ya, dalilnya adalah ya hadis. Ya, ketika para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, kaifa narda ya Rasulullah bi aymanil yahud? Ya, bagaimana mungkin kita menerima, wahai Rasulullah, sumpahnya orang-orang Yahudi? Ya, ini walaupun mereka menyebut nama Allah. Nah, para sahabat berkata seperti itu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari. Ya, tetap diterima wahai para sahabat karena mereka telah menyebut nama Allah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan teror, ini pembenaran. Membiarkan, tidak mengingkari. Oh, berarti memang kalau ada indikasi-indikasi bahwa orang ini bohong, apalagi ada bukti yang meyakinkan orang ini bohong, ya sudah. Ya, bukan salah kita untuk tidak menerima. Sebagaimana ada orang yang, misalkan ya, ada orang yang mengatakan, demi Allah, kursi ini terbuat dari besi. Padahal kita lihat ini kayu. Gimana? Mau menerima? Tentunya kan tidak. Ya, enggak logis kan kalau menerima. Nah, begitu ya. Walaupun demikian, walaupun ada indikasi atau bukti yang meyakinkan dia bohong, namun, ya, sebagian ulama atau para ulama mengatakan, karena dia sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, kita tidak menerima, ya, kita tidak menerima secara batin, tapi secara zahir sudah, kita enggak usah menunjukkan penentangan dan pengingkaran kita. Kenapa? Karena dia sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk adab terhadap Allah. Ya, terfahami ya. Jadi kita enggak percaya, ya. Kita enggak percaya, enggak menerima. Ya. Dan apa? Walaupun begitu, ya, sebisa mungkin kita menutupi pengingkaran dan ketidakpercayaan kita ini, sudah diam. Ya. Ini sebisa mungkin ya, karena terkadang ya tetap kita harus menyangka yang dalam seperti itu. Kita menyangka, tapi sebisa mungkin kita tutupi. Bentuk pengingkaran atau jangan mengungkapkan pengingkaran terhadap orang ini karena dia telah menyebut nama Allah walaupun dia berbohong. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah ya, orang yang bersumpah ini ya tidak ada indikasi apalagi bukti yang meyakinkan bahwa orang ini bohong, dikenal jujur. Apalagi dikenal jujur ya sampai seperti itu. Ya sudah, kita percaya. Kita percaya. Nah. Nah, sehingga jika tidak ada indikasi dia berbohong dan tidak ada bukti yang kuat atau meyakinkan bahwa dia berbohong, ya sudah kita percaya. Ya. Dan itu kan di antara adab yang baik. Ya, di antara adab yang baik ketika ada orang yang meminta undur, meminta maaf, misalkan. Atau orang menyampaikan sesuatu, ya sudah. Kita enggak terlalu banyak menyangka. Apalagi dia sudah minta maaf, misalkan ini dalam bab i'tizar ya. Ya. Dan kita ya sebagai mukmin kan diperintahkan untuk apa? Berhusnuzon kepada orang lain, apalagi orang itu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, Umar bin Khattab mengatakan wala tadunna bi kalimatin kharajat min akhika syarran. Kharajat min akhika syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Janganlah engkau ya memiliki dugaan buruk terhadap suatu kalimat yang keluar dari saudaramu. Yani yang diucapkan oleh saudaramu sementara engkau masih bisa membawanya kepada kemungkinan makna yang baik. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Di dalam hadis ini disebutkan ancaman yang keras bagi orang yang tidak mau menerima ya sumpah orang lain dengan menyebut nama Allah. Yes. Ancaman kerasnya apa? Ya tadi, "Man lam yarda fa laysa min Allah," dia tidak termasuk golongan Allah, Allah berlepas diri darinya. Itu dosa besar. Nah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan rahimahullah. Yang pertama, al-wa'idu syadid, seperti tadi ancaman keras bagi orang yang tidak menerima ya sumpah orang lain dengan menyebut nama Allah. Faedah yang kedua, wajibnya jujur di dalam bersumpah. Ya, di dalam bersumpah wajib untuk jujur. Ya. Kalau tanpa bersumpah wajib jujur atau tidak? Ya sama, wajib berjujur. Wajib apa? Wajib jujur. Ya, wa kunu ma'as shadiqin. Kemudian faedah yang ketiga, diharamkannya berbohong di dalam sumpah. Ya. Kalau tidak dalam sumpah, boleh berbohong tidak? Ya. Tidak boleh juga sama. Hanya saja ketika disertai dengan sumpah dengan nama Allah, maka haramannya lebih kuat. Lebih diharamkan lagi. Karena nama Allah itu wajib diagungkan. Kemudian faedah yang keempat, ya, disyariatkannya berhusnuzan, berprasangka baik kepada seorang muslim. Ya, selama ya, tidak nampak ya, hal yang buruk darinya. Maksudnya tidak ada indikasi atau bukti yang meyakinkan ya, yang mendorong kita apa berprasangka buruk. Ya. Kemudian faedah yang kelima, wajibnya mempercayai, membenarkan, mempercayai, menerima orang yang telah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut apa? Nama Allah, tapi Syekh Shalal Fauzan memberikan apa qaid ketentuan jika dia termasuk ahlul iman, yakni seorang mukmin. Artinya kalau yang bersumpah orang kafir, itu enggak masalah, kita enggak percaya. Orang kafir menyebut nama Allah di dalam sumpahnya, orang kafir ini bisa saja mengatakan wallahi demi Allah. Ya. Ya boleh kita enggak mempercayainya, wallahu alam. Walaupun yang nampak dalam hadis ini umum ya. Entah ya, dia itu mukmin atau tidak, selama telah menyebut nama Allah di dalam sumpah, ya wajib untuk dipercaya, kecuali kalau ada indikasi-indikasi atau bukti yang meyakinkan bahwa dia berbohong. Kalau nampak dia jujur, apa kita enggak percaya? Kan begitu. Hanya saja mungkin kekafirannya itu kan indikasi tersendiri ya, bahwa dia mungkin bohong. Karena dia orang kafir, enggak beriman, mungkin dia bohong. Ini indikasi sebenarnya. Tapi kalau dia dikenal seorang yang jujur, yang terpercaya walaupun kafir, mungkin saja yang nampak Allahu a'lam masuk dalam keumuman makna hadis ini, ya diterima sumpahnya. Alhamdulillah kita selesaikan bab ini, bab yang singkat. Berikutnya beliau rahimahullah menyebutkan bab yang lain. Beliau mengatakan bab qaul masyaallahu wa syi'ta. Bab tentang ucapan masyaallah, apa yang dikehendaki oleh Allah, wa syi'ta, dan yang dikehendaki olehmu. Nah, pembahasan ini sudah lewat sebenarnya, namun dikhususkan, disendirikan di dalam sebuah bab oleh penulis rahimahullah. Yaitu ucapan Masya Allah wa syi'ta. Mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Nah, apa keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid? Ya. Keterkaitannya adalah ucapan semacam ini tergolong syirik. Termasuk kesyirikan. Syirik akbar atau syirik asghar? Syirik besar atau syirik kecil? Ya, jawabannya bisa menjadi syirik akbar dan bisa menjadi syirik kecil. Ya, menjadi syirik akbar kapan? Jika pengucapnya yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu, dan semisalnya, misalkan Masya Allah wa sya'a Zaid, misalkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Zaid, nama orang. Ya. Jika pengucapnya meyakini ya bahwa makhluk ini ya sama, setara, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam masyiah, di dalam kehendaknya, maka ini merupakan syirik akbar karena telah menyamakan selain Allah dengan Allah, dan itu adalah kesyirikan. Ya, karena kesyirikan itu pengertiannya apa? Tasbihatu ghairillah billah. Menyamakan, menyetarakan selain Allah dengan Allah, itu kan kesyirikan. Fima huwa min khasa'isillah, di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ya, termasuk hal-hal yang menjadi kekhususan Allah adalah masyiah, kehendak di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak maka pasti terjadi apa yang dia kehendaki. Nah, kalau sampai meyakini bahwa kehendak orang ini ya, bahwa kehendak fulan ya, ini sama dengan kehendak Allah, jika dia berkehendak maka akan terjadi sebagaimana jika Allah menghendaki sesuatu, ya maka ini merupakan syirik akbar. Nah, dan ucapan ini bisa menjadi syirik asghar, syirik kecil kan? Jika pengucapnya tidak meyakini seperti itu. Pengucapnya tidak meyakini bahwa makhluk ini ya sepadan, sama, setara dengan Allah di dalam masyiah, di dalam kehendaknya. Nah, mungkin ada yang bertanya kok masih dikatakan syirik? Ya kan syirik asghar. Sementara dia tidak meyakini bahwa orang ini, makhluk ini sama dengan Allah. Tidak sampai menyetarakan Allah. Atau menyetarakan selain Allah dengan Allah. Jawabannya tergolong syirik juga. Karena para ulama ya, memberikan ketentuan kaidah bahwa setiap perkara yang menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar, maka itu juga merupakan kesyirikan walaupun ashghar, syirik kecil. Ya, kenapa? Karena menjadi perantara sarana yang ujung-ujungnya kalau dibiarkan ya lama-lama ya tidak menutup kemungkinan, kemungkinannya bisa cukup besar akan mengantarkan kepada syirik akbar, benar-benar menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, karena kitab tauhid membahas apa? Selain membahas rincian tauhid, penjelasan tentang tauhid juga apa? Ya, kesyirikan, membahas tentang kesyirikan agar dijauhi, sebab tauhid itu tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan menjauhi ya kesyirikan dengan segala macamnya dan juga hal-hal yang ya apa, mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga bagi orang yang ingin memiliki tauhid yang sempurna, hendaklah dia meninggalkan ucapan semacam ini, jangan mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah dan olehmu. Dan semisal ini, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal ucapan. Ucapannya mengesankan menyamakan selain Allah dengan Allah. Nah, kemudian penulis rahimullah menyebutkan hadis an Qutailah anna yahudiyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taqulun masya Allah wa syi'ta wa taqulun wal ka'bah wal ka'bati fa amarahum an nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahdifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu. Dari Qutailah bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Innakum tusyrikun." Sesungguhnya kalian, yakni wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian kaum muslimin tusyrikun. Yani taqa'una fi syirk, terjatuh dalam syirikan. Kenapa? Lalu orang Yahudi ini menjelaskan, taqulun, karena kalian mengatakan, masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Wa taqulun, dan kalian juga mengatakan, wal ka'bah, demi ka'bah, bersumpah dengan menyebut ka'bah. Nah, ini yang disampaikan oleh orang Yahudi. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, yakni kaum muslimin, para sahabat, idza aradu an yahlifu, apabila mereka ingin bersumpah, hendak bersumpah, an yaqulu, agar mereka mengatakan wa rabbil ka'bah, demi rabb al-ka'bah, pemilik ka'bah, yaitu siapa? Allah. Ya, biar tidak apa, salah, terjatuh dalam kesyirikan. Wa an yaqulu, dan agar mengatakan masya Allah thumma syi'ta, apa yang Allah kehendaki, apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian dikehendaki olehmu. Menggunakan huruf thumma yang artinya kemudian, bukan waw yang artinya dan. Rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i, dan disahihkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini disebutkan ya, nama sahabi atau sahabiyah ya, Qutailah. Nah, Qutailah dengan mudhammah qaf dan memfathah ta Qutailah. Ya, dia adalah Qutailah bintu Saifi. Ya, Juhaniyah, nisbah kepada Juhainah namanya. Juhaniyah. Ya, seorang sahabiyah radhiyallahu anha. Ya, Qutailah ini ya menceritakan bahwa ada seorang Yahudi, ya seorang Yahudi, orang Yahudi ya seperti yang kita tahu, yaitu orang yang menisbatkan kepada syariat Nabi Musa alaihissalam, ya orang yang menisbatkan, ya kita tidak mengatakan yang mereka praktekkan itu benar-benar syariat, murni syariat Nabi Musa untuk saat ini ya. Intinya mereka adalah orang yang menisbatkan kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang Yahudi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengkritik. Mengkritik kaum muslimin. Dia mengatakan innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin tusyrikun, yakni taqa'una fi syirk, terjatuh dalam kesyirikan, yakni syirik asghar. Ini kalian mengaku bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, tapi kenyataannya kalian terjatuh dalam kesyirikan. Ya, kenapa begitu? Dia menjelaskan, karena kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan olehmu. Nah, ini ada unsur apa? Ada unsur syirikan, karena kesyirikan itu artinya menduakan, menyamakan. Kalau tauhid kan berarti mengesakan hanya Allah, begitu. Tapi di sini ada unsur menyamakan, ya, menserikatkan kan begitu. Ya, menyamakan, menserikatkan, ya, selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menduakan kan begitu. Walaupun dalam hal lafaz, dalam ucapan saja ini, masya Allah wa syi'ta. Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah dan olehmu. Wa taqulun, dan kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nah, ini bersumpah dengan menyebut selain Allah. Nah, ini kan kesyirikan. Sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, walaupun yang disebut adalah Ka'bah, rumah suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tetap tidak boleh. Nah. Nah, sehingga wal Ka'bah di sini kesalahannya adalah bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari orang Yahudi ini. Ya, tidak mengatakan oh kamu sukanya mengkritik kami. Ya, kamu memang memiliki niat buruk. Ya, tidak kan? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada akhirnya memerintahkan para sahabat kaum muslimin untuk ya apa? Mengoreksi ucapan mereka, memperbaikinya. Ya. Ketika mau bersumpah, idza aradu an yahlifu an yaqulu, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengatakan wa rabbil Ka'bah. Jangan menyebut Ka'bah. Kalau mau bersumpah maka sebutlah Allah. Ya, sebelumnya kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, itu tidak boleh menyebut sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka gantilah dengan wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Al-Ka'bah. Yani Allah, demi Allah maksudnya. Naam. Demikian juga ketika ingin menyebut masya Allah, ya maka sebutlah masya Allah summa, menggunakan huruf ataf summa, kemudian summa syi'ta, kemudian apa yang engkau kehendaki, apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian yang dikehendaki olehmu. Nah, keterkaitan hadis ini dengan apa? Sangat jelas dalam hadis ini terdapat ya dalil bahwa ucapan masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan olehmu, merupakan kesyirikan. Bagaimana menyimpulkannya? Ya, karena orang Yahudi ini mengatakan innakum tusyrikun, kalian melakukan kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan kritikan orang Yahudi, menerimanya. Berarti kritikannya tepat, benar, ini adalah kesyirikan. Ini dalil bahwa ucapan ini masya Allah wa syi'ta merupakan kesyirikan. Syirik akbar atau syirik asghar? Ya, tadi sudah kita pelajari. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan banyak faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Ya, di antara faedah-faedahnya yang pertama bahwa ucapan masya Allah wa syi'ta dan bersumpah dengan menyebut selain Allah merupakan kesyirikan. Karena Rasulullah SAW ya membenarkan orang Yahudi itu dalam kritiknya. Kemudian faedah yang kedua, ya, bahwa orang-orang Yahudi pun sebenarnya bisa mengetahui syirik asghar. Ya, syirik asghar. Walaupun mereka terjatuh dalam syirik akbar. Ya, tapi beberapa macam syirik asghar mereka ketahui. Nah, kemudian faedah yang ketiga, fahmul insan idza kana lahu hawa. Ya. Bahwa seseorang itu bisa lebih memahami ketika dia memiliki hawa nafsu. Ketika memiliki hawa nafsu, akhirnya dia memahami. Nah, hawa nafsunya maksudnya bagaimana ini? Maksudnya adalah orang Yahudi ini ketika dia memiliki hawa nafsu, keinginan, ambisi untuk menjatuhkan, mengkritisi, merendahkan kaum muslimin, akhirnya dia bisa memahami bahwa ini adalah syirik asghar. Ini adalah kesyirikan. Tetapi ketika mereka tidak memiliki ambisi-ambisi, ya, akhirnya mereka tidak bisa memahaminya. Buktinya mereka sendiri terjatuh dalam kesyirikan yang jauh lebih besar. Kenapa? Ya, karena mereka enggak memiliki ya tendensi untuk mengkritisi kaum muslimin, misalkan akhirnya terkait dengan diri sendiri mereka ya biarkan, mereka enggak peduli. Entah mereka sadari atau tidak, mereka paham atau tidak, mereka terjatuh dalam syirik-syirik akbar. Ya. Tapi ketika mereka ingin mengkritisi dan merendahkan kaum muslimin, akhirnya mereka faham, detail sekali. Nah, ini juga harus diwaspadai. Ini faedah penting. Ya, seringkali, ya kan, ya terjadi. Ya, seseorang, ya terkait dengan dirinya sendiri. Ya, apa namanya, dibiarkan. Ya, tidak introspeksi diri. Tapi terkait dengan orang lain, Masya Allah, detail. Kenapa? Karena memang sudah punya tujuan untuk, ya, melecehkan, merendahkan orang lain. Sudah memiliki dendam mungkin, na'udzubillah. Ketika sudah memiliki hawa nafsu, keinginan, ambisi, tendensi, ya sudah, jadi kritis dia. Nah, na'udzubillah. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari hawa nafsu semacam ini. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus ikhlas lillahi ta'ala. Ya, bukan karena tendensi dan ambisi hawa nafsu tertentu, na'udzubillah. Kemudian faedah yang keempat, ya, bahwa kebenaran itu wajib diterima dari siapapun datangnya, dari siapapun yang mendatangkannya, membawanya, walaupun musuh, ya, walaupun musuh, ya, di dalam agama, yang menyelisih di dalam agama. Tapi ini perlu kita beri apa, kita perlu apa, mempelajari catatan atau ketentuannya, ya. Bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran, itulah yang beliau sebutkan, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Ya, kita terima dari manapun datangnya, itu kebenaran. Bahkan jika yang menyampaikannya adalah syaitan pun, ya wajib diterima, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerima faedah dari siapa? Dari syaitan. Adalah ayat kursi. Ya kan, di malam hari atau sebelum tidur. Ya, begitu. Walaupun Abu Hurairah setelah itu memastikan, mengklarifikasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah faedah ini benar, kan begitu. Tapi intinya diterima. Walaupun dari musuh, dari siapapun datangnya, kebenaran diterima. Nah, itu qabulul haq, menerima kebenaran. Tapi kalau talabul haq, mencari kebenaran, ya dari sumbernya. Ya, bedakan antara menerima kebenaran, kebetulan, tanpa kita cari-cari datang, kita dengarkan sampai kepada kita, dengan mencari, ya. Kalau mencari enggak boleh kita sembarangan, harus dari sumbernya. Ya. Sumbernya apa? Ya, Al-Qur'an dan hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat dan diiringi dengan apa? Muallim, ya, pengajar, ya, yang berada di atas sunnah, pengajar yang memang mumpuni untuk mengajarkan ilmu tersebut yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Dan di atas sunnah. Ya. Kemudian faedah yang kelima. Bahwa syirik asghar itu tidak mengeluarkan dari millah. Dari agama Islam. Nah ini bukti bahwa hadis ini bukti bahwa di sana ada syirik asghar, ada syirik akbar yang meluarkan dari Islam, dan di sana ada macam yang kedua yaitu syirik asghar yang ternyata tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam hadis ini orang Yahudi ini mengatakan innakum tusyrikun, kalian terjatuh dalam kesyirikan. Nabi mengingkari tidak, ya tidak. Nabi menerima, membenarkan. Ya, tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat para sahabat itu kafir? Ya kan tidak. Oh, menunjukkan bahwa ini kesyirikan tidak seperti kesyirikannya para musyrikin. Oh, berarti kesyirikannya orang-orang musyrik waktu itu tergolong syirik akbar. Ada kesyirikan ini yang diucapkan oleh sebagian muslimin di waktu itu adalah kesyirikan syirik asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya atau pengucapnya dari Islam. Kemudian faedah yang keenam, ya keharusan menjauhi lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang menyalahi akidah, ya menyalahi akidah Islam, dan menggantinya dengan ungkapan-ungkapan lain yang lebih jauh dari kesyirikan. Nah, wal Ka'bah ini kan mengandung kesyirikan, menyalahi akidah, ya sudah diganti dengan wa Rabbil Ka'bah. Masya Allah wa syi'ta dengan waw, menyalahi akidah diganti Masya Allah thumma syi'ta. Nah, ya demikian juga faedah lain berkaitan dengan faedah yang keenam ini. Berkaitan faedah yang keenam ini adalah apa? Di antara bentuk hikmah adalah ya alternatif kita memilih atau memberikan alternatif yang tidak jauh dari perkara yang diharamkan. Artinya ya manusia itu mungkin sudah termudahkan dengan suatu hal, sudah terbiasa dengan suatu hal. Kemudian kita ingin menerangkan bahwa hal itu haram, ya sudah. Kita beri mereka alternatif yang diperbolehkan dalam syariat, ya. Namun sebagai bentuk hikmah, jangan alternatif yang terlalu jauh, ya, sehingga mereka sulit untuk menyesuaikan. Sulit untuk menyesuaikan karena ya terlalu jauh dari kebiasaan mereka. Sebagai contoh di sini atau dalam hadis ini disebutkan bal Ka'bah diganti dengan apa? Wa Rabbil Ka'bah. Kan masih mirip. Ya, mirip tetapi wal Ka'bah. Kesyirikan wa Rabbil Ka'bah bukan kesyirikan, tapi masih mirip karena ada kata Ka'bahnya. Masya Allah wa syi'ta diganti jangan terlalu jauh. Ya, dengan Masya Allah thumma syi'ta. Ya. Ya, misalkan dalam bab muamalah jual beli. Ya. Orang ternyata banyak yang terjatuh dalam kesalahan, entah itu pernyataan riba atau yang lain. Sudah kita beri alternatif, kalau kalian ingin seperti itu, mending begini saja. Mirip kan? Tapi ini boleh, yang kalian lakukan tidak boleh. Ya, ini di antara bentuk hikmah, carilah alternatif yang mudah bagi mereka, ya, yang tidak memaksa mereka untuk terlalu menyesuaikan diri. Ya. Intinya mudah bagi mereka. Ya, semoga terfahami. Ini juga diterangkan oleh para ulama faedah semacam itu. Kemudian faedah yang ketujuh, ya. Hendaknya seorang yang memiliki ilmu ketika melarang dari suatu hal, dia menjelaskan alternatifnya. Ya, alternatif yang bisa menggantikannya. Ini idza amkan ya. Apabila memungkinkan. Idza amkan maksudnya sebisa mungkin kalau memungkinkan. Ya karena terkadang. Ya atau bahkan sering ya gak tahu Allah alam. Ya ahlul batil. Ya ahlul batil yang apa namanya. Yang mereka di atas kebatilan, kesesatan. Ketika diingatkan kan susah. Kamu itu jangan suka melarang-larang. Ini alternatif. Wajib untuk memberi alternatif. Wajib atau tidak menyampaikan alternatif tidak wajib. Tapi sebaiknya, berarti ini sifatnya apa? Anjuran. Sebaiknya, sebagai bentuk hikmah, diberi alternatif itu, tapi tidak wajib. Itu kalau memungkinkan saja. Kalau enggak memungkinkan, ya cukup bagi seorang dai, ya bahkan bagi setiap muslim untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya itu kemungkaran, jangan dilakukan. Yang diingkari misalkan mengatakan, loh, kamu cuma melarang, tapi enggak memberi alternatif, ya sudah saya mau begini terus. Ya itu bukan alasan. Nah, kemudian faedah yang ke-8, ya, an-nahyu 'ani syirk, ya, larangan dari kesyirikan, ya, ya, ini memiliki makna yang luas, ya, berlaku umum. Kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk dengan apa? Al-Ka'bah. Ya, kan enggak boleh wal Ka'bah, padahal disebut adalah Ka'bah, tetap enggak boleh. Ya, intinya kesyirikan itu tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Kemudian faedah yang ke-9 itu faedah yang terakhir yang disebutkan oleh beliau hafizahullah di sini. Ya, menetapkan bahwa Allah memiliki masyiah, memiliki sifat berkehendak. Dan hamba pun juga memiliki sifat masyiah. Hanya saja kehendak hamba, masyiah hamba, kehendak hamba itu di bawah atau mengikuti masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehendak Allah itu di atas segala sesuatu. Tapi hamba juga memiliki masyiah, kehendak seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sementara ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu taala alim bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.